tentu bersama Aca Big Band pas banget zoo. Kembali bareng Aca Big Band mas semuanya. Adik-adik mau goyang? Mau goyang? Wedi, oh bapak aja goyang. Bersama yang di belakang juga semuanya, dan lagi